bukankah kau lebih dalam hatiku? Cinta matiku, dan ku akhiri cerita petualangan cintaku. Jangan pernah kau lukai aku, ku tak ingin terluka oleh pisau cintamu. Ku tanya kenapa tak ada tunggunya. Sendiri aku menunggu buat ku tanya kenapa tak ada kau sayang. Go to see.